bisnis, tata ruang kota yang tidak sesuai dengan standar bisa berakibat buruk pada sistem transportasi, lingkungan, dan juga kesehatan. Salah satunya Jakarta, terlihat dari banyaknya bangunan yang terlalu maju ke jalan, hingga kurang tepatnya peruntukan lahan, sehingga bisa menyebabkan banjir. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, menurut hemat Anda, bagaimana tata ruang kota Jakarta ini? Kan untuk menilai bagus atau tidaknya, benar atau tidaknya kan dibandingkan misalnya dengan kota Agra di India, bandingkan dengan kota Milan di Italia, Washington DC di Amerika Serikat. Itu dalam waktu puluhan tahun, 100 tahun, 50 tahun, itu tata kotanya tidak berubah. Jadi 50 tahun yang lalu lihat Agra, dengan sekarang lihat Agra, tambah bagus, bukan tambah buruk. Kalau di kita, tidak berpola. Tidak berpola. Jadi tiba-tiba yang tadinya buat taman, jadi pom bensin. Tadinya untuk bisnis, untuk pabrik, tiba-tiba untuk mall. Tadinya untuk pendidikan, macam-macam seperti itulah. Jadi tidak stabil. Kenapa bisa sampai seperti itu, Pak? Ini terkait dengan politik, karena pilkada kita mahal, ya. Jadi orang harus bayar ke partai, yang tidak punya uang dia dicari bandar, jadi ya, ujung-ujungnya di politik, pembenahan di politik, bagaimana mendorong agar terjadi transformasi dari kondisi sekarang yang kita sebut sebagai extractive political institutions menjelma menjadi inclusive political institutions. Akses political resources harus terbuka kepada masyarakat luas, tidak hanya kepada segelintir elit. Nah, kalau sekarang kan segelintir elit yang bisa memperoleh resources politik itu, sumber daya politik. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.